sebagian tauhid menjadi tiga, apakah merupakan bid'ah karena pada zaman Nabi maupun khalifah tidak pernah disebut, dicontohkan. Sama dengan nun mati ketemu bab. Apa namanya? Anda tahu ya? Iklab. Bukan mim, tapi mim. Disebut-sebut enggak sama Nabi? Bicaranya ada iklab segala. Emang ada sabda Nabi, nun mati ketemu bab, iklab. Ini tuh ya. Nabi enggak nyebut karena apa? Nah, sudah tahu semua, sudah makanan sehari-hari, ngapain disebut? Sudah tahu semua, begitu juga tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Rasul, para sahabat tahu. Kita itu harus meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang menghidupkan, menciptakan, menghancurkan, menurunkan hujan, memberikan rezeki. Nah, ini diistilahkan oleh para ulama tauhid rububiyah. Sekedar istilah agar kita paham. Intinya bahwa harus itu, dan itu bagian dari tauhid. Rasul dan para sahabat meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak diminta, disembah, diharapkan, disebut-sebut, dipersembahkan semua ibadah kita. Tahu kita apa? Uluhiyah. Semua sahabat seperti itu. Hanya tidak disebut. Dan Rasul dan para sahabat yakin bahwa Allah lah satu-satunya yang boleh bernama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, dan seterusnya. Dan Allah lah satu-satunya yang mempunyai sifat itu. Tahu kita apa itu? Asma wa sifat. Ada. Hanya Rasul tidak secara khusus, saudara-saudara, wahai para sahabatku, tauhid dibagi tiga, rububiyah, asma wa sifat. Ya. Nabi kan enggak apa itu, kayak dosen. Ya. Kalau Nabi dosen, iya mungkin begitu. Catat, tauhid bagi tiga. Satu, dua, tiga. Ya. Nabi kan enggak kayak dosen. Pengajaran beliau itu langsung praktek. Termasuk Nabi gak pernah mengatakan rukun sholat ada 13, rukun wudu ada sekian, rukun haji umroh ada sekian. Nabi gak pernah. Apa terus gak ada? Kan ada. Rukun la ilaha illallah ada dua, nafi dan isbat. Itu semua untuk memudahkan agar kita paham.